akan kau renungkan semua kisah tentang kita berdua. Saat egomu menguasai seluruh pikiranmu ini, tak bisakah kau bayangkan angkuhnya dirimu itu. Saat kau merasa kau raja di atas semuanya, di atas semua cinta. Cobalah kau mengerti, bukan hanya kau yang mencintaiku, tapi aku juga di sini merasakan hal yang sama pada dirimu. Tak bisakah kau bayangkan angkuhnya dirimu itu. Saat kau merasa kau raja di atas semuanya, di atas semua cinta. Mungkin nanti jika aku mati, yeah, sesalmu akan abadi, rasuki pikiranmu. Mungkin nanti jika aku mati, yeah, sesalmu akan abadi, rasuki pikiranmu. Cobalah kau mengerti, bukan hanya kau yang mencintaiku, tapi aku juga di sini merasakan hal yang sama pada dirimu. Tak bisakah kau bayangkan rangkunya dirimu itu. Kau merasa kau raja di atas semuanya, di atas semua cinta. Mungkin nanti jika aku mati, yeah, sesalmu akan abadi, rasuki pikiranmu. Mungkin nanti jika aku mati, yeah, sesalmu akan abadi, rasuki pikiranmu. We'll be right back.